Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kita masih melanjutkan kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Kita masih dalam at-targhib fil wudu wa isbaghihi. Anjuran dalam masalah wudu dan juga menyempurnakannya. Keutamaan-keutamaan orang-orang yang menyempurnakan wudunya. Kita masuk di hadis 188. قال المنذر رحمه الله وأن ثعلبة بن عباد عن أبيه رضي الله عنه قال ما أدري كم حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجا أو أفرادا. Ma'adri, aku tidak tahu kam berapa kali hadatsanihi Rasulullah itu menyampaikan kepadaku, baik azwajan itu berpasangan maupun sendirian, qala ma min abdin yatawaddau, tidaklah dari seorang hamba yatawaddau, yang dia berwudu, fayuhsinul wudu'a, lalu dia memperbagus wudunya, ini menyempurnakan wudunya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fayaghsilu wajhahu, lalu dia mencuci wajahnya, hatta yasilal ma'u ala zaqanihi, sampai air itu mengalir ke zaqanihi, ke dagunya. Summa yaghsilu dhira'aihi, kemudian dia mencuci kedua lengannya, hatta yasilal ma'u ala mirfaqaihi, sampai air itu mengalir di sikunya, kedua sikunya. Summa ghasala rijlaihi, kemudian dia mencuci kedua kakinya, hatta yasilal ma'u min ka'baihi, sampai air itu mengalir dari kedua mata kakinya. Summa yaqumu fayusalli, kemudian dia menjalankan sholat. Dan setelah wudu, illa ghufir lahu ma salafa min dhanbihi, kecuali diampuni baginya apa-apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Nah, dari dosanya. Rawahu Tabrani fil Kabir bi isnadin layyin. Hadisnya Al-Bani menyebutkan sahih li ghairihi. Naam. Az-zaknu bi fathi dzal, talinya di fathah, al-mu'jamah, dal yang ada titiknya, dzal, wal qaf aidan, demikian pula qaf, dzaqan. Wawa mustam'ul lihyaini, perkumpulnya jenggot min asfalihima, dari bawah keduanya. Naam, yakni daku. Naam, hadis ini pula sebagaimana hadis-hadis yang kemarin kita baca, fadilah bagi seorang hamba yang menyempurnakan wudhunya, kemudian disambung dengan menjalankan sholat. Apakah sholat setelah wudhu 2 rakaat, apakah sholat fardu, ataukah sholat qobliyah, sholat apapun yang dia jalankan setelah wudhu, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, qala, hadis berikutnya, wa an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari, nama lengkapnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, At-tuhur syatrul iman. At-tuhur itu separuh dari keimanan. Nah, ada yang mengartikan at-tuhur itu adalah wudu. Wudu itu separuh dari keimanan. Dan al-iman itu maksudnya adalah as-shalah. Jadi ada yang menafsirkan at-tuhur di sini wudu dan al-iman adalah as-shalah. Wudu itu separuh dari salat. Naam. At-tuhur, ya, bersuci. Baik, itu separuh dari keimanan. Kenapa bersuci itu separuh dari keimanan? Karena iman itu naam mengandung tahliyah, pembersihan, wa tahliyah pakai hak. Yang pertama pakai hak, tahliyah dan tahliyah, pembersihan, dan yang kedua perhiasan, yakni menetapkan, ya. Tasfiyah wa tarbiyah. Naam. Dibersihkan, baik, kemudian menjalani amalan-amalan taat. Rasulullah, kebersihan itu, at-tuhur itu satrul iman, separuh dari keimanan. Walhamdulillah, tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu tamla'u, memenuhi al-mizan, memenuhi timbangan. Ucapan alhamdulillah itu pahalanya luar biasa besarnya, memenuhi mizan, timbangan amalan seorang hamba. Wa subhanallah walhamdulillah, dan ucapan tasbih subhanallah walhamdulillah dan tahmid, tamla'ani. Naam. Nah, tamla'a, tamla'ani, keduanya memenuhi. Au tamla'a, atau memenuhi, ini rawinya ragu. Tamla'ani atau tamla'a atau tamla'u, ya. Ma bainas sama'i wal ard, apa-apa yang diantara langit dan bumi. Baik, ucapan tasbih subhanallah dan ucapan alhamdulillah. Naam, ini memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu burhan. Burhan itu bukti. Baik. Tadi sebutkan as-shalah itu nur. Salat itu adalah cahaya. baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, itu menjadi cahaya bagi hati seorang hamba yang menjalankan sholat dengan benar. Cahaya di wajah seorang hamba menjadi cahaya di alam barzahnya, menjadi cahaya tatkala di padang mahsyar. As-shalah, sholat yang dijalankan seorang hamba, nah itu menerangi wajahnya, menerangi kuburannya, dan menerangi dia tatkala di padang mahsyar. Dan sedekah itu burhan. Sedekah itu dinamakan burhan. Burhan itu maknanya bukti kebenaran keimanannya. Maknanya burhan. Betul-betul imannya itu benar terbukti. Nah, dari sisi mana sedekah itu menjadi tolak ukur kebenaran keimanan seorang hamba? Karena sedekah itu adalah menyerahkan harta yang dia cintai. Menyerahkan harta yang dia cintai. Nah, seseorang yang tidak jujur keimanannya, maka dia tidak bisa untuk menyerahkan apa yang dia cintai. Hingga tatkala seorang itu bersedekah, itu bukti keimanan dia itu benar. Nah, as-sabru dhiya'un, dan kesabaran itu adalah sinar. Tatkala Allah menyebutkan salat, tatkala Rasul menyebutkan salat, beliau menyebutkan nurun. Tatkala menyebutkan as-sabr, beliau sebutkan dhiya'un. Dhiya' itu sinar, sebagaimana sinarnya matahari yang dia ada rasa panasnya lama kelamaan. Beda dengan nur. Nah, biasanya rembulan itu menggunakan kata-kata nur karena cahayanya tidak menyengat. Nah, tapi beda dengan matahari, dia dhiya'un. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyebutkan tentang kesabaran, beliau menyebutkan dia, karena sabar itu adalah menahan baik amarah yang ada dalam hatinya, menahan gejolak yang ada dalam hatinya. Naam. Dan itu berat. Maka di sini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baik dengan dia karena ada rasa panasnya, karena dia menahan kesabaran. Baik. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayka. Dan Quran itu hujah yang menguatkanmu atau hujah yang membantahmu. Al-Quran itu hujah yang menguatkanmu tatkala kamu mengamalkan kandungan Al-Quran, dan Al-Quran itu akan membantahmu tatkala baik kamu meninggalkan Al-Quran dan menyelisih Al-Quran. Kullu nas yagdu, setiap manusia itu yagdu. Yagdu maknanya berangkat pagi-pagi. Kullu nas yagdu, setiap manusia itu keluar rumahnya berangkat pagi-pagi. Fabai'un nafsahu, lalu dia menjual dirinya. Naam, ya bi'u nafsahu, menjual dirinya, yakni dia dibebani untuk menjalankan amalan. Naam, sehingga dia bersusah payah, bekerja keras. Fa mu'tiquha, maka ada yang mu'tiquha memerdekakannya. Au mubiquha, atau menghancurkannya, membinasakannya. Naam. Tatkala baik dia menjual dirinya untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia mu'tiquha, dia membebaskan dirinya dari api neraka. Naam. Dan sebaliknya, tatkala dia berbuat penyimpangan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia membinasakan dirinya. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah illa annahu qala, dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan isbagul wudu satrul iman, menyempurnakan wudu itu separuh keimanan. Kalau hadis ini tadi at-tuhur satrul iman, maka tadi kita sebutkan ada sebagian para ulama yang mengartikan tuhur di sini adalah wudu. Naam. Baik, ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Di dalam hadis ini anjuran untuk kita menjalankan toharoh, kebersihan. Baik itu toharoh al-hissi maupun ma'nawi. Toharoh hissi itu menghilangkan najis-najis dan hadas dari diri kita. Adapun ma'nawi menghilangkan noda-noda kesyirikan dan kebid'ahan dari hati-hati kita. Naam. Baik. Juga di dalam hadis ini menunjukkan keutamaan hamdalah, ucapan alhamdulillah. Naam. Yang di situ Rasul menyebutkan tamla'ul mizan, ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Juga dari hadis ini menunjukkan kepada kita adanya mizan, adanya timbangan nanti yaumul kiamat. Tapi banyak ayat-ayat Allah yang menyebutkan dalil tentang penetapan adanya mizan. Naam. Baik. Dan juga di dalam hadis ini menunjukkan keutamaan sholat, sedekah, ya, dan amalan-amalan tadi yang disebutkan dalam hadis ini. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sayyid Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah tatkala membawakan dari sini atau mensyarah dari sini dalam Arba'in An-Nawawi, beliau menyebutkan ada 13 faedah dari hadis ini. Baik. Qala rahimahullah. Wa rawahu Nasa'i duna qawlihi, dan Imam Nasa'i meriwayatkan tanpa ucapan kullu nas yaghdu ila akhirih. Riwayatnya Nasa'i, ya. Qala al-Hafidz Abdul Azim, wa qad afradtu li hadzal hadis, dan sungguh aku telah menyendirikan hadis ini, wa turuqihi dan jalan-jalannya, wa hukmihi dan hukum-hukumnya, wa faidihi dan faedah-faedahnya, juz'an mufradan. Al-Hafidz Abdul Azim menulis pembahasan tentang hadis ini saja, jalan-jalannya, hukumnya, serta faedah-faedah apa yang bisa diambil dari hadis ini dalam satu kitab khusus. Naam. Qala rahimahullah. An Uqbah bin Amir, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim, yatawaddu, yang dia itu berwudu, faisbihul wudu'a, lalu dia menyempurnakan wudunya, summa yakumu fi sholatihi, kemudian dia menjalankan sholatnya, fayaklamu ma yakulu, dan dia mengetahui apa yang dia ucapkan. Tatkala sholat, dia memahami apa yang dia baca, dia khusyuk dalam solatnya. Itu makna fayaklamu ma yaqul illa in fatala wa huwa ka yaum waladatu ummuh. Kecuali in fatala, selesai dia solat dan dia seperti hari tatkala dia dilahirkan oleh ibunya. Al hadith rawahu Muslim wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah wal Hakim wa lafdhu lahu wa qala sahihul isnad. Naam. Ini sebagaimana hadis-hadis yang kita lewati. Keutamaan dan menyempurnakan wudunya dilanjutkan dengan salat. Naam. Tatkala seorang menyempurnakan wudunya kemudian berlanjut dengan menjalankan salat dan salatnya itu khusyuk dia, maka dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya, dibersihkan dari dosa-dosanya. Baik. Wa an Ali bin Abi Thalib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala isbahul wudu fil makarih. Sempurnakan wudu fil makarih. Filmakari itu di saat enam, di waktu-waktu yang kamu tidak senang, di saat di waktu-waktu yang berat bagimu untuk wudu. Itu mana filmakari? Enam, misalnya tatkala sangat dingin, di waktu-waktu yang sangat dingin, kemudian seseorang menyempurnakan wudunya, tetap berwudu dengan sempurna meskipun dingin. Ini dengan catatan tidak sampai mengantarkan kepada kebinasaan. Dia menyempurnakan wudu dalam keadaan dingin tapi tidak sampai mengantarkan kebinasaan. Tapi kalau nam sangat dingin sekali dan dia tidak kuat, dimungkinkan dia akan mati kalau dia wudu dengan sempurna, maka tidak boleh dia memaksakan diri berwudu dengan air yang dingin. Maka dia boleh kemudian untuk memanaskan air itu kemudian berwudu sebelum jatuh ke pilihan untuk bertayamum. Ya. Baik, ini yang dimaksud tentunya di sini. Baik, dingin yang tidak sampai kemudian menimbulkan kematian tatkala seorang itu berwudu. Wa imalul aqdam ilal masajid, dan melangkahkan kaki ke masjid-masjid di waktu-waktu dingin. Di waktu-waktu hujan, ya, dia sempurnakan wudhunya, baik, dan juga melangkahkan kaki ke masjid. Wantidharu sholah ba'da sholah, dan menunggu sholat setelah sholat. Selesai sholat, dia tetap berada di masjid sampai datang sholat berikutnya. Menunggu sholat berikutnya. Yasilul khotoya ghuslan, maka itu akan mencuci, benar-benar mencuci kesalahan-kesalahannya. Rawahu Abu Ya'la wal Bazzar bi isnadin sahih wal Hakim wa qala sahih ala syarti Muslim. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Ini keutamaan mereka-mereka yang tetap menyempurnakan wudhunya di waktu-waktu susah. Ini keutamaan bagi mereka-mereka yang sering berjalan ke masjid. Ini juga keutamaan bagi mereka-mereka yang menunggu waktu sholat berikutnya setelah menjalankan sholat. Dia tidak meninggalkan masjid. Dia tunggu sampai datang sholat berikutnya. Maka itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Nah, ini riwayat-riwayat yang berikutnya ini terkait dengan isbahul wudu. Baik, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian ala ma yamhullahu bil khataya, apa-apa yang Allah itu menghapus dengannya kesalahan-kesalahan. wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah mengangkat dengannya namun derajat seorang hamba. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perbuatan yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan mengangkat derajatnya? Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, jawab para sahabat. Qala isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu. Naam, di saat-saat yang susah, yang berat. Wa kasratul khuta ilal masajid, langkah ke masjid. Ini disebutkan Imam Nawawi bisa jadi karena jarak rumahnya jauh dari masjid, sehingga banyak langkah-langkah kaki dia yang dilangkahkan menuju ke masjid. Atau kasratul tikrar, seringnya dia mondar-mandir ke masjid. Meskipun jaraknya dekat, tapi dia sering bolak-balik ke masjid menjalankan sholat. Naam. Idharu sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Setelah sholat maghrib misalnya, dia tetap di masjid menunggu sampai datang sholat isya. Naam. Kata Rasulullah, Fadhalikumur ribat. Itu adalah ribat. Beliau ulangi 3 kali. Ribat itu berjaga, berjaga-jaga di perbatasan, itu makna ribat. Sehingga amalan yang disebutkan Rasulullah, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang susah, banyak langkah ke masjid, menunggu sholat setelah sholat, ini amalan berat, ini amalan jihad. Kita disebutkan fadzalikumur ribat, itu maknanya jihad. Nah, berjaga-jaga di perbatasan. Baik, jihad. Jihad apa ini? Jihadun nafs. Berupaya memerangi hawa nafsunya. Naam. Baik, untuk dia misalnya tidak berangkat ke masjid atau tidak menyempurnakan wudunya karena berat. Naam, atau dia pulang ke rumah tidak menunggu sholat berikutnya di masjid. Ini dia memerangi hawa nafsunya. Dia tetap beramal dengan amalan itu. Baik, maka naam itu tergolong sebagai jihad. Ikhwani fi din, anzani wa azakumullah. Di sini disamakan dengan ribat, disamakan dengan jihad karena sama-sama menahan hawa nafsunya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini disamakan ya, disamakan. Sehingga setiap amalan yang pahalanya, yang hukumnya disamakan dengan amalan yang lainnya, ini tentunya amalan aslinya itu lebih besar pahalanya. Ini misalnya ribat, berjaga di perbatasan, kemudian menunggu sholat di masjid sampai datang sholat berikutnya. Nah, ini pahalanya disamakan ya, seperti itu. Tapi tentunya dari pahala yang menjalankan ribat itu lebih banyak dibandingkan pahala orang yang menunggu sholat kemudian sholat berikutnya. Demikian pula sebagaimana yang hadis yang sudah kita lewati, mereka-mereka yang mendatangi masjid dalam rangka untuk belajar atau mengajar, itu pahalanya seperti orang yang haji. Seperti orang yang haji. Nah, tatkala ada seorang yang datang ke masjid belajar atau mengajar dengan orang yang berangkat haji, ini tentunya pahalanya lebih besar orang yang berangkat haji karena ini apa, amalan aslinya. Adapun orang yang belajar atau mengajar di masjid itu diikutkan, disamakan dengan orang yang haji. Jadi pahalanya tentunya lebih besar pahalanya orang yang asli menjalankannya. Baik. Ini ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Naam. Qala Warwa Ibnu Majah aidan wa Ibnu Hibban fi sahihi min hadis Abi Sa'id Al-Khudri illa annahuma qala. Nah, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, baik, keduanya menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yukaffirullahu bil khataya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian apa-apa yang Allah menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahan? Wa yazidu bi fil hasanah, dan Allah tambahi dalam kebaikan-kebaikan. Wa yukaffiru bihi dzunub, dan Allah hapuskan dengannya dosa-dosa. Qalu bala ya Rasulullah, qala isbahul wudu alal makruhat. Lafadznya makruhat, kalau yang tadi makarih. Nah, sama menyempurnakan wudu alal makruhat di waktu-waktu yang dia berat untuknya. Wa kasatul khuta ilal masajid, banyak langkah ke masjid. Wa intidaru shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Fadzalikumur ribat, itu adalah ribat. Rawah Ibnu Hibban fi sahihi an Surahbil bin Sa'ad anhu. Naam. Baik, semakna di hadisnya ya. Qala wa Ibnu Abbas qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani al-lailah rabbi. Lailah, pada suatu malam Rabbku mendatangi aku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ahsani surah, dalam bentuk yang paling bagus. Ini fil manam, ini mimpi ya. Karena Rasul taib Allah tidak bisa dilihat di dunia ya, ini dalam keadaan sadar, ini mimpi. Rasul bermimpi Allah mendatangi beliau di suatu malam. Qala ya Muhammad, kata Allah, wahai Muhammad, atadri fi ma yahtazimul mala'ul a'la, tahukah kamu al mala'ul a'la, para malaikat itu, yahtazimu, berselisih, fi ma, tentang apa? Para malaikat itu berselisih tentang apa? Kok mereka sampai berselisih? Qultu na'am fil kafarat wa daraja, tentang kafarat, penghapus-penghapus dosa, dan tentang meningkatkan derajat-derajat seorang hamba. Wa nakril aqdam lil jamaat, melangkahkan kaki untuk sholat jamaah. Wa isbagil wudu fi sabarat, dan menyempurnakan wudu di sabarat. Sabarat jamu sabrah, ayya syiddatul bard, sangat dingin. Kemana sabarat, menyempurnakan wudu di waktu yang sangat dingin. Wantidori sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Waman hafadu alaihinna, dan barang siapa yang menjaganya, asa bi khairin, maka dia akan hidup dengan baik. Wa mata bi khairin, dia akan meninggal dengan baik. Wa kana min dunubihi ka yawma waladu ummuh, dan dari dosa-dosanya seperti hari tatkala ibunya melahirkan dia. Rawahu Tirmidzi fi hadisin ya'ti bi tamami insyaallah ta'ala fi salatil jamaah, wa qala hadisun hasan. Naam. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah, mereka berselisih tentang amalan-amalan apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa seorang hamba dan yang bisa menaikkan derajatnya. Maka Rasul menyebutkan di sini adalah amalan melangkahkan kaki ke masjid, menjalankan salat-salat jamaah. Naam. Langkah kaki yang dia langkahkan itu menghapuskan dosa-dosa dia dan mengangkat derajat dia. Naam. Demikian pula menyempurnakan wudu tatkala di waktu yang sangat dingin, serta menunggu sholat setelah sholat. Naam. Khawani fiddina azani wa a'azakumullah. Baik, sehingga naam, tatkala seorang hamba ya, selesai sholat maghrib misalnya, dia lanjutkan untuk belajar agamanya sambil menunggu waktu datangnya sholat berikutnya. Baik, dia sudah mendapatkan keutamaan intidharus sholat ba'da sholat ya, dan juga keutamaan-keutamaan yang lainnya. Baik, maka kata beliau, wa man khafadu alaihinna, barang siapa yang kemudian menjaganya, menjaga amalan-amalan itu, asa bi khairin, maka dia hidup dengan kebaikan. Wa mata bi khairin, meninggal dengan baik, dan dosa-dosanya yang dihapuskan sebagaimana tatkala dia baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, qala wa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, nin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man atammal wudu'a kama amarahu Allah, barang siapa yang menyempurnakan wudu sebagaimana yang Allah perintahkan, fasholawatul maktubat, dan salat-salat yang wajib, kafaratun lima bainahunna, itu sebagai penghapus dosa-dosa antara keduanya, antara sholat dengan sholat berikutnya. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah bi isnadin sahih. Baik. Qala wa an Abi Ayyub qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul, man tawaddo'a kama umira, barang siapa yang berwudu sebagaimana diperintahkan, wa shalla kama umira, dan dia salat sebagaimana diperintahkan, ghufira lahu ma qaddama min amalin, maka diampuni bagi dia apa-apa yang telah dia jalankan dari amalannya, amalan-amalan dosa ya. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihi ila annahu qala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni baginya apa-apa yang telah lalu dari dosanya. Nah, ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik, itu akhir dari keutamaan wudu dan keutamaan menyempurnakan wudu. Qala rahimahullah, at-targhib fil muhafadzati 'alal wudu wa tajdidih, targhib, anjuran dalam menjaga wudu. Menjaga wudu maksudnya terus dalam keadaan suci dan memperbarui wudu. An Sauban radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, istaqimu, istiqomahlah ya, continue, maksudnya ikutilah al-haq dan jalankan al-haq, istiqomah di atas kebenaran. Walan tuhsu, dan jangan kamu nam. Walan tuhsu ini maknanya kamu enggak akan pernah mampu untuk istiqomah. Lan tuhsu, dan kamu sekali-kali tidak akan mampu untuk tetap istiqomah. Nam. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah, dan ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amalan-amalan kalian adalah sholat. Sebaik-baik amalan kalian adalah sholat. Nah, jadi tatkala harus menyatakan istiqomahlah kalian, tapi itu berat, susah baik kalian untuk rutin istiqomah menjalankan amalan kebaikan. Tapi ketahuilah, ada amalan yang dia itu mencakup banyak ibadah di dalamnya, yakni sholat. Masuk di situ qiraatul Quran, masuk di dalam sholat tasbih, tahlil, tahmid. Tatkala kalian tidak bisa istiqamah dalam hal yang lainnya, ketahuilah, khairu amalikum, sebaik-baik amalan kalian adalah sholat. Walan yuhafidhu 'alal wudhu, dan tidaklah menjaga wudu illa mukminun, kecuali orang yang beriman. Nah, tidaklah menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Menunjukkan orang yang beriman itu senantiasa menjaga wudunya. Baik. Rawi Ibnu Majah bi isnadin sahih. Wal Hakim waqala sahih ala syartihima. Wala illata lahu siwa Wahmu Abi Bilal Al-Asy'ari. Wa rawi Ibnu Hibban fi sahih min ghairi tariqin Abi Bilal. Faqala fi awwalihi saddidu wa qaribu. Naam. Saddidu, makna saddidu adalah ilzamu shawab, pegangilah kebenaran. Saddidu, pegangi kebenaran tanpa berlebih-lebihan, tanpa mengurang-urangi, itu makna saddidu. Wa qaribu, makna qaribu, jika kamu tidak mampu untuk mengambil yang sempurna, maka lakukanlah apa yang mendekati sempurna. Itu makna waqaribu, dekatlah. Nah, pegangilah kebenaran. Baik, jika kamu tidak mampu menjalankan yang sempurna, maka jalankan yang hampir sempurna, yang mendekati sempurna. Maknanya jangan ditinggalkan sama sekali, berupaya semampunya. Wa'lamu, ketahuilah, anna khaira amalikum shalah, bahwasanya sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Al-Hadid. Baik. Semakna dengan yang tadi kita sebutkan. Warwa Ibnu Majah aidan min hadis Laits wa Ibnu Abi Sulaim an Mujahid an Abdullah bin Amr wa min hadis Abi Hafs ad-Dimashqi wa huwa majhulun an Abi Umamah yarfa'u wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam laula an asuqqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, la amartu inda kulli salatin biwudu'in saya, aku akan perintahkan mereka setiap kali salat untuk berwudu meskipun enggak batal. Kalau tidak memberatkan atas umatku, nisa aku akan perintahkan mereka untuk berwudu setiap kali salat. Wa ma kulli wudhu'in bisiwakin, dan setiap wudhu diperintahkan untuk bersiwak seandainya tidak memberatkan atas umatku. Rawah Ahmad bin Isnadin Hasan. Ini semuanya menunjukkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Beliau tidak membebankan perkara-perkara yang bisa memberatkan umatnya. Baik. Riwayat yang terakhir dari bab ini, wa an Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhuma qala asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman pada Bilalan. Pada suatu hari di pagi hari Rasulullah memanggil Bilal. Faqala ya Bilal, wahai Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, dengan apa kamu itu mendahului aku ke dalam sorga? Dengan sebab apa kamu kok lebih dulu di dalam sorga? Innani dakhaltul barihal jannah. Nah, bariha tadi malam aku masuk ke dalam sorga. Fasami'tu khoskhosatak amami, aku mendengar bunyi sendal di depanku. Nah, aku mendengar bunyi sendal, gerakan suara sendal atau suatu silah, suara pedang. Nah, atau suara langkah kakimu. Faqala Bilal. Bilal pun menyebutkan, ya Rasulullah, ma azantu qat, aku tidak azan sama sekali illa sholaitu rakaatain, kecuali Setelah itu sholat dua rakaat. Wala asobani hadasun qat, dan tidaklah aku tertimpa hajat, illa tawaddu'tu indahu, kecuali aku berwudu setelahnya. Naam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadza, dengan itulah ya, menjadikan kamu itu lebih dulu ke dalam surga. Rawi Ibnu Huzaimah fi sahih. Ini amalannya Bilal ya. Amalan Bilal, beliau senantiasa salat dua rakaat setelah azan, dan setiap kali batal wudunya beliau berwudu meskipun tidak akan sholat ya. Wudu yang wajib itu wudu tatkala mau sholat. Nah, di sini Bilal membiasakan dirinya setiap saat dalam keadaan suci, batal wudu, batal wudu, batal wudu ya, meskipun bukan dalam rangka untuk sholat. Inilah amalan yang dijalankan Bilal, yang dirutinkan Bilal, rahasianya yang kemudian menjadikan didengarnya suara sendal atau suara jalannya Bilal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jannah. Nah, ini makanya mu'alif rahimahullah menyebutkan keutamaan tajdidul wudu, nah, memperbarui wudu tatkala batal. Naam, wallahu a'lam bishawab. Baik, dan setelahnya kita akan nanti masuk tentang masalah tasmiyah. Naam, membaca, hukum membaca basmalah tatkala wudu. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.